Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil'alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Tayyib ikhwani fillah, kita masuk pada nawasibul mudhari'. Ingat-ingat, setiap sebelum datas pasti ada yang berdiri tadi. Jangan lihat belum berhasil, karena masih butuh berapa orang harus berdiri. Tidaknya satu orang tunjuk sudah selesai, sehingga cepat. Nah, untuk satu pertanyaan. Nah, terutama berhubungan dengan tanda-tanda i'rab. Baik, ketika diminta i'rab nasab, tandanya apa? Mampu menyebutkan semuanya. Atau dibalik, musanna, nah, kondisinya bagaimana saja ketika berubah-ubah i'rabnya, rupanya dengan apa, nasabnya dengan apa, ini bisa. Jadi dibolak-balik, nah, bisa cepat. Ya, itu targetnya sampai nah, betul-betul mungkin. Karena tanda-tanda i'rab ikhwanillah, nah, itu dipakai terus. Nah, sampai kalian belajar alfiah. Dan dasar kalau tidak kokoh, nah, untuk bangunan di atasnya akan rapuh. Bangunan di atasnya bagus, tapi pondasinya tidak kokoh, ya ambruk. Nah, kuatkan dasarnya. Kuatkan dasarnya. Qala al-musannifu fa an-nawasibu 'asharatun wa hiya an wa lan wa idzan wa kay wa la mukay wa la al-juhudi wa hatta wal jawabu bil fa'i wal wawi wa aw. Nawasib jamak dari nasib, yaitu amil-amil yang menjadikan fi'il mudhari' menjadi apa? Nasab. Nawasibul mudhari'. Jadi kita sekarang ifadilah akan membahas apa saja yang mengubah na'am fi'il mudhari' yang asalnya kondisi rofa menjadi kondisi nasab. Berarti seandainya kita dapat yang amil-amil ini, kita tidak boleh na'am merofakan isim mudhari', merofakan fi'il mudhari'. Nah, kami fi'il mudhari'nya harus diubah menjadi apa? Menjadi nasab. Dan mengetahui amil penting. Makanya di antara kitab penting untuk dipelajari talib, nah, yang ingin mempelajari lughah Arabiyah, yaitu Awamil Jurjani. Kitab Awamil bagus, apalagi dengan syarah na'am Tuhfah Mahdiyah. Itu bagus. Punya gambaran secara global awamil yang ada dalam apa lughah Arabiyah. Asyarah al-aslu fi nasbil mudhari'i an yakuna bil fathah wa yanubu anha hadfun nuni fil af'alil khamsah. Yang menjadi asal dalam penasab dan fi'il mudhari', yaitu dengan fathah. Dan menggantikan fathah tersebut hadfun nun pada af'alul khamsah. Karena alamat i'rab nasab ada berapa, Wahyu? Alamat i'rab nasab ada berapa? Kalau ada berapa, berarti jawabannya jumlah. Rifki, 5, apa saja? Fathah, alif, kasrah, ya, hadfun nun. Yang fi'il mudhari' ada padanya pada berapa tempat, pada berapa alamat tadi? Yang ada fi'il mudhari' padanya dari kelima alamat tersebut mana? Fathah dan hadfun nun. Nah, fathah merupakan alamat asal dan hadfun nun alamat pengganti. Pada kondisi apa? Fi'il mudhari' alamatnya ketika nasab hadfun nun. Rijal, af'alul khamsah. Apa itu af'alul khamsah? Apa itu af'alul khamsah? Indahnya bakhtiar. Fi'il-fi'il yang lima ini maksudnya bagaimana? Fi'il mudhari' yang bersambung dengan apa? Yang keras. Fi'il mudhari' yang bersambung dengan apa, Ja'far? Nah, fi'il mudhari' yang bersambung dengan wawu jama'ah atau alif itnain atau ya mu'annatsah mukhatabah. Qala wa yunsabu al-fi'lu al-mudhari'u idza waqa'a ba'da wahidin min hadhihi al-hurufi al-'asyarah. Dan fi'il mudhari' dinasabkan apabila jatuh setelah salah satu dari 10 huruf ini. Berarti apa yang disebutkan oleh pengarang 10 yang panifilah semuanya adalah huruf. Nah, jadi mulai dari an sampai wa au, sampai au. An sampai au ini adalah huruf-huruf. Nah, mengetahui ini huruf, ini isim, ini fi'il telah kita lewati ya panifilah arti pentingnya. Jadi kapan saja kok fi'il mudhari' jatuh setelah apa? Salah satu dari 10 huruf ini wajib diapakan? Dinasab. Taib. Ahaduha yang pertama, an. Nahwu qawlihi ta'ala yuridullahu an yukhaffifa ankum. Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki untuk apa? Memberikan keringanan bagi kalian. An yukhaffifa. Yukhaffifa fi'il madinya apa, Ahmad? Yang keras, saya ingin semuanya jawab yang keras. Bahasa Arab kalau tidak keras, misalnya tidak akan keluar huruf bagus. Khaffafa. Khaffafa yukhaffifu. Fi'il amarnya? Yang keras. Khaffif. Dan biasa kan keras kalau kalam Arab. Khaffif. Naam. An yukhaffifa. Naam, masdarnya apa? Apa mudhari' bar? Takhfifan. Tayyib. Dalam fi'il mudhari' afani fi'il yang sangat penting ketika bersambung dengan na'am nawasib ini, antum harus pandai-pandai mencari masdarnya. Ini nanti bermanfaat ketika dituntut untuk apa? Mentakdirkan. Karena an di sini an masdariyah. Nah, ditawilkan dengan fi'il mudhari' menjadi masdar. Tayyib, yuridullahu at-takhfifa ankum. Nanti, cuman sekarang syahidnya ayyukhaffifa. Ada an, kemudian fi'il mudhari' setelahnya, maka wajib dinasabkan. Tanda nasabnya apa di sini? Tanda nasabnya apa, Akbar? Fathah. Tayyib. Perhatikan fawaid wa tanbihat di halaman 71 untuk kita mengetahui an itu apa. Kita jadikan satu agar ngumpul dengan an ini. Fawaid wa tanbihat an harfu masdarin wa nasbin wa istiqbalin. Ketika ketemu dengan an mengirabnya ini. An itu adalah harfu masdar wa nasbin wa istiqbalin. Dinamakan harfu masdar kenapa harfu masdarin? Li'annaha tusbaku ma'al fi'lil waqi'i ba'daha bi masdarin. Fa makna uridu an azura as-sadiqa uridu ziyaratahu dinamakan dengan huruf masdar ifani filah. Kenapa? Karena na'am ditarik, karena an ini ditarik bersama dengan fi'ilnya yang jatuh setelah an tersebut menjadi apa? Masdar. Sehingga makna uridu an azura as-sadiqa, mana fi'il mudhari'nya di sini? Uridu an azura as-sadiqa. Indak ya Alif. Hah? Fi'il mudhari'nya mana? Hah? Uridu an azura sadiqa. Sadiq maksudnya apa? Hah? Apa? Teman, atau kalau ingin nama Siddiq bisa. Dan karena kita punyanya Siddiq, Siddiq aja lebih bagus. Uridu an azura sadiqa. Nama orang. Apa maknanya? Apa maknanya? Indak ya Ridwan. Aku ingin menjarai Siti. Baik. Fi'il mudhari'nya mana tadi Alif? Hah? Ya, uridu ya, fi'il mudhari'. Yang lainnya lagi? Hah? Cepat. Hah? Mana lagi? Jangan yang keras. Kalau tidak mau bersuara keras, tidak usah belajar. Eh? Yang keras coba, suara yang keras. Jangan dibatin, badannya gemuk itu suaranya kecil. Hah? Azura. Coba. Hah? Ditambah lagi. Azura. Azura. Di sini uridu, di sini azura, berarti kan sama-sama fi'il mudhari'. Kenapa ini dhammah, kenapa ini fathah? Uridu, aku ingin, ini fi'il mudhari'. Kenapa? Kenapa Rifi? Hah? Pada uridu dhammah kenapa? Jawab dengan jawaban yang mantap. Kenapa di sana? Kenapa uridu tidak? Kenapa uridu di dhamma? Gampang. Tidak ada amil yang menasabkan atau menjazamkan. Kenapa azura di fathah? Karena ada amil nasabnya yaitu an. Berarti kalau ada an, akan hilang. Ada an. Perhatikan an, nanti ada yang tulisannya sama, anna. Ya. Sekarang an saja. Kalau anna beda lagi nanti. Nah, dia tidak akan bisa masuk pada fi'il. Sekarang an, an azura siddiqa. Baik. Azura dia mansub. Alamatnya fathah dikarenakan kemasukan an. Nah, atau dikarenakan jatuh setelah an. Nah, an ini dinamakan huruf masdar. Huruf masdar sebab apa? An bersama dengan fi'il ini ya, bisa ditarik darinya masdar. Ditarik darinya masdar. Azura berarti masdarnya apa? Fi'il madinya apa dulu? Di sini harus erat hubungannya dengan apa? Dengan tasrif. Apa Arin? Hah? Fi'il madinya dulu. Zara. Terus? Masdarnya? Yang keras? Ziyarah. Lain? Ziyarah. Suaranya jangan di dada, paling dilepas. Yang terbiasa. Ziyarah. Perhatikan. An azura. Menjadi apa? Ditarik darinya masdar ziyarah. Lain? Nah, sekarang ketika digabung, berarti sudah dihilangkan an-nya. Kalau ada azia, kalau diganti dengan masdar, dibuang an-nya. Tayyib. Uridu ziarah. Nah, jadi azura ditakwilkan an-azura menjadi ziarah. Nah, kemudian baru kalian sesuaikan dengan apa? Mas, dengan apa? Kondisi na'am dhamair yang ada di situ. Maka perhatikan. Uridu an azura siddiqa, uridu ziyaratahu, yakni uridu ziyaratas siddiq. Uridu ziyaratas siddiq. Aku ingin na'am apa? Ziarah ke siddiq. Sama. Ini dinamakan dengan harfu masdar. Wasummiyat harfa istiqbalin, dinamakan dengan huruf istiqbal. Kenapa? Li'annaha taj'alul mudhari'a khalisatan lil istiqbal ba'da an kana muhtamilan lil hali wal istiqbal. Wa kadza baqiyatun nawasib, dinamakan huruf istiqbal karena apa? Karena dengan an ini akhwanifillah menjadikan fi'il mudhari' itu murni bermakna apa? Istiqbal. Setelah dulunya dia memiliki kemungkinan bermakna apa? Hal dan istiqbal. Karena fi'il mudhari' menunjukkan berapa zaman hamzah? Dua, yaitu hal dan istiqbal. Sekarang an kenapa dinamakan harfu istiqbal? Nah, menjadikan fi'il mudhari' murni bermakna istiqbal. Demikian pula apa? Baqiyatun nawasib, yaitu nawasib-nawasib yang tersisa yang lainnya. Nah, itu menjadikan apa? Fi'il mudhari' murni bermakna istiqbal. Baik. Jadi harfu masdarin wastiqbalin. Kenapa dinamakan harfu nasbin? Ini tidak diterangkan di sini. Kenapa kok an dinamakan harfu nasbin? Kenapa Mbak Zul'ah? Karena dia menasabkan, sehingga tidak perlu diterangkan, sudah jelas. Karena kita sedang berbicara tentang apa? Nawasibul mudhari'. Ya, ini an. Jadi kalau ketemu dengan an, mengirobnya bagaimana? An? Bagaimana mengirobnya? Rizal? Yang keras. Harfu nasbin wa masdarin wa istiqbalin. Kenapa dinamakan harfu masdar? Yang keras, dengan gelendengan, kata orang Jawa. Hah? Jawaban keras itu menunjukkan mantap. Nah, berdiri, berdiri, gak kedengaran. Karena an beserta fi'ilnya bisa ditarik darinya masdar. Kenapa dinamakan harfu istiqbal? Hah? Bikin kalimat yang bagus, belajar menerangkan yang enak didengar. Hah? Karena dinamakan harfu istiqbal. Mudhari' murni dengan makna mustaqbal ini orang bingung. Hah, murid antum tidak akan paham itu. Hah? Apa Ahmad? Menjadikan fi'il mudhari' murni apa? Bermakna istiqbal. Padahal sebelumnya memiliki dua kemungkinan, yaitu makna hal dan istiqbal. Jenis athani lan nahu qawlihi ta'ala wa la yukhlifallahu wa'dah. Mana fi'il mudhari'nya berarti? Ya, yang jatuh setelah lan yukhlifa, la yukhlifa. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyelisihi janjinya. Nah, lan ini, nah, perhatikan lan harfu nafyin wa nasbin wa istiqbalin. Bedanya dengan an, nah, kalau an harfu masdar, kalau di sini harfu nafyin, nah, huruf nafi yang menafikan, nah, apa yang dikandung oleh fi'il mudhari'. Yukhlifu asalnya yukhlifu, yaitu menyelisihi. Ketika ada lan, la yukhlifa, tidak akan menyelisihi. Kenapa kita katakan tidak akan? Karena bermakna apa? Bermakna? Bermakna apa? Nah, kalau tidak, la yukhlifa, tidak akan menyelisihi. Kenapa saya tambahkan akan? Kenapa? Hah? Karena bermakna istiqbal. Ini kan harfu istiqbal. Nam, yaitu apa? Menunjukkan makna yang akan datang. La yukhlifallahu al-mi'ad, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyelisihi nam janji-janjinya. Perhatikan. Adapun kelanjutannya insyaallah teman berikutnya tugasnya. Beri atau cari contoh dalam apa? Jumlah mufidah. Untuk an 5, lan juga 5. Biar terbiasa membuat contoh. Ya, contoh yang bagus. Baik, jangan sama. Enggak boleh ada yang sama. Ya. Baik, enggak boleh ada yang sama. Kalian kerjakan bersama enggak apa-apa, cuman apa? Harus beda-beda. 5 an dan 5 lan. Baiklah, Allah'a emanet olun.